Kok iso ketika Bung Karno menyatakan kami atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Kok liane? Hooh ngono sapa? Wih, ini kan gak masuk akal sampai anak-anak milenial. Bayangkan ketika Bung Karno menyatakan atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Kok tiba-tiba Jogja, "Hei Bung, aku melu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang sangat kita cintai, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Yai Azizi Hasbullah. Jadi alhamdulillah Blitar memiliki Yai Azizi yang hari ini dalam situasi yang demikian rumit memahami agama, memahami fikih. Blitar punya al-alim al-allamah dalam urusan ilmu usul fikih. Beliau adalah Yai Azizi Hasbullah yang kepakarannya sudah diakui oleh seluruh ulama di Nusantara. Itu adalah kebanggaan tersendiri buat masyarakat Blitar. Yang sangat kita cintai Bapak Bupati yang malam hari ini bersama Bapak Kapolres, yang akhirnya saya datang karena ditelepon tiap hari, seluruh jajaran Forkompimda yang sangat saya hormati, dan untuk sekedar menyampaikan perkenalan, saya minta Pak Kapolres untuk menyampaikan 1-2 patah kata sebagai baru 2 minggu ya. Ya, monggo Kapolres. Kapolres milenial pun mboten galak. Galak ini operasi SIM. Oke, nek operasi ya kudu galak, golek tikungan. Soale nek ra ning tikungan sampean melayu. Ora rawuh hadirin wal hadirat ingkang mulya. Dadi kula niki tak cerita mawon, Om. Demayem mawon cerita ya, mumpung ra udan. Kula niki termasuk wong bejo. Gus Azizi kula niki wong bejo. Kula niki termasuk wong bejo. Bejo napa? Begitu kula niku mantun umroh. Niku ditutup. Nggih. Dadi ketoke pemerintah Saudi niku ngawasi, wah cah iki kok urung rampung umroh aja ditutup sik. Nggih, begitu kula niku. Penting bandara. Mun ajeng wangsul, angsal kabar. Seluruh jamaah umroh ditutup. Ih serius ora. Lah, eneng apa? Corona. Masya Allah, serius tuh aku langsung pesawat tuh ini tenan loh, rawang kerai tuh naik ke handphone gitu. Sampai naik sih kurung tahu numpak pesawat, naik neng pesawat nih kemudian itu mau naik ke handphone, sinyal harus mati. Begitu medun, oh nasi wangsul, nopo, lu kok mulai? Sudah turun ditolak lagi lu. Wah alhamdulillah, dari gue kulo nih, tak cerita mawon dong, wis damai tuh, wis ora perlu pembekalan perdamaian wong Blitar iki wis damai. Wong wis adem ayo mau dibekali opo. Ah wong Blitar iki lho kula ora patek kuwatir wong kuthone Bung Karno. Wong Indonesia niku yang menggagas pertama menjadi negara kesatuan niku wong Blitar. Dadi kula mboten patek kuwatir. Kau yang memulai, enggak mungkin kau yang mengakhiri. Oh, Blitar tadi niki. Jadi Indonesia ini mboten saged nglupakaken Blitar. Di sini ana Bung Karno. Kula niku sakjane numpak mobil ning Blitar wis sungkan kula. Kula niku pengen mlaku ngoten niku. Mboten enak kali ana Bung Karno soalé ning kene. Masa Bung Karno ning bersemayam kula kok petakilan ora penak kula. Tapi ngene diseneni Pak Bupati kali Pak Kapolres. Terus mangke dipadoske hukum fikih kali Gus Azizi repot. Nah, kula cerita mawon, kula nu dilalah ki wong sak anane ngumpul. Kula niku ben umroh niku nggih. Tak matke niku apa yang terjadi. Lah anggere ana wong iki tak celuk sitok-sitok. Kon di Kang kowe Kang. King Afrika kiai, kira-kira ngono lah bahasane iki wong wong basa Blitar mawon. Piye negaramu? Walah penuh persoalan, penuh permasalahan. Ora lah manganmu piye? Wah, panganan mulai angel teng mriko. Takon wong Suriah tambah mek nangis tok ditakoni piye bangsamu kok iso tekan kene piye? Ala niki ya setengah umroh setengah melayu jarene ngoten. Lah sampean pundi kula Iran? Piye negara Iran? Wah niki nembe bar kaco panglima kula dibedhil mati. Pira negara-negara lah tiang-tiang Eropa piye negaramu? Ini baru selesai musim dingin. Nah, makanya kita pergi umroh. Namun ngoten niku tak rasa-rasa no, tak rasa-rasa no. Kulo rata kok wong negaraku. Soalnya wis padha pengalaman nih. Baru ngoten niku terus tawaf. Dadi sak donya niku muteri Ka'bah. Eh sembuh ana sing royokan ngambung Hajar Aswad sampai mencolot ana sing ya wis kena ringet, kena. Alah mun kulo mlebu selangkangane wong Afrika ngene ya klebu wis. Ora ngerti nek kula niku kiai wong kono niku heran kula niku gumono. Wis kono ngawur panjene. Ngono kiai kondiang ra kenal wong kono. Lah ya Gus, kula wong kono ora kenal, tak takon kowe kenal aku ora? Bang kowe sapa? Eh, kono ora kenal kiai masyaallah. Wis lulus kula wis arep macak tak tulisi kiai Indonesia ngono ya. Rausum ning kono pokoke. Sregeta. Mila kula niku iso mbayangno, maka pemerintah Saudi khawatir. Nek ngasi corona iki mlebu mriko, mboten kebayang. Donya entek. Lah wong sak donya teng mriku. Pilek siji nggo mulai pileke ora rampung niku sak donya. Mula kula wis mangsul king mriko niku adus banyu jam-jam. Adus nggih nek teng mriki lak sampe mek saci. Apa sak? Sloki cilik ngono wae. Diutah. Mriko ya tak blancur ndas kula ngene. Setengah jam kula atus planturan. Wah, iso weneng niku kula. Pun tak takoni. Lah terus tawaf. Tawaf iki anggar ana wong Indonesia mesti maca. Kotaknya. Maca ini tiba jlungup niku ketabrak wong. Akhire wis ra sida maca mek ngene ra. Seono sing maca ketabrak ilang. Aku rombongan ilang. Akhire kula niku ngrungokno tok. Tarungokno niku ternyata donga tawaf wis ragam. Wis kitab ora patek kanggo. Donga niku wis ra diwaca nek puteran iki macane napa, muter niki maca mboten patek kanggo. Angger tarungokno iku munik robana atina fi dunya kasana. Kabeh pun terus aja ngambung Hajar Aswad ora sida tawaf wong antrine sak jam urung mesti mek dadah-dadah ngene tok. Ya carane ngono mek napa nggih syarit ngene ya ngene tok. Robana atina fid dunya hasan. Ono sing robana atina karo nawak. Sak pikir-pikir. Apa kok aku ya melu njaluk donga ngono apa ya ya. Iya aku iki kula yo ora iso, padahal kula niku yo apal dongane, tapi yo katut wong-wong iku. Lha nek kula maca donga tawaf sing teng wingking kula niku ora iso nirokke. Akhire anggere kula maca donga tawaf wingkinge metakon amin-amin ngono lho. Mun amin-amin wae aku ngono mburi. Lu robana ati nah bareng tak pikir, eh iya. Nah aku arep melok-melok ngono sesel-seselan robana ati nane rada sungkan kula. Fit dunya hasanah. Tak pikir-pikir delok critane wong-wong niku wau kabeh tak saring. Lho aku iku ora njaluk wis dikeki kok piye?

Kalau tidak ada apa-apa, tidak ada saling jaga. Tapi begitu ada apa-apa, ada banser jaga gereja, ada pecalang jaga Jumatan. Itu jangan disalahkan, karena itulah warisan asli bangsa Indonesia. Orang gak ngerti. Begitu orang New Zealand sekarang jaga masjid. Karena apa? Ada konflik. Kalau gak ada apa-apa, gak ada apa-apa. Ini dari dulu bangsa ini sudah. Loh, nenek moyang kita mengajarkan ini. Begitu setelah ini jadi, wong Islam teko. Orang Islam datang. Begitu orang Islam datang, ada pelajaran-pelajaran yang sudah jadi di sini. Di sana diajarkan wala yakhudhu ala tu'amil miskin. Di sini sudah jadi mangan ora mangan kumpul. Makanya setiap ono wong kumpul mesti dikei mangan. Ini dikasih makan enggak ini Pak? Lemulano, jangan heran kalau orang sini punya terbiasa ngumpul. Apalagi para ulama menyadari betul punya potensi bangsa yang berbeda. Beda, punya gagasan besar, mesti dirukunkan. Agar ada kerukunan, maka tidak perlu saling menonjolkan di diri. Para ulama datang, tidak perlu menonjolkan aku ulama. Reganono, enggak. Masuk ke bangsa ini, hidup bersama dengan bangsa ini. Seorang ulama menggunakan identitas bahasa Nusantara. Kiai. Mestinya Asy-Syaikh Al-Fadhil Al-Karim Azizi Hasbullah. Di sini enggak. Kiai Azizi Hasbul. Ya, kulang ini enggak lah ya Kiai Muhafiq. Tapi di bangsa ini yang namanya Kiai bukan aku dok. Bareng-bareng karo kebo Kiai Selamat. Bareng-bareng karo tombak Kiai Pleret. Tapi tidak berarti bahwa seorang ulama itu wedus. Tidak berarti ulama itu loh, bukan rebe. Ini adalah konsep baru. Ulama mau diturunkan dalam pemahaman binatang. Jadi kok akhirnya ada cara baru olo-olo ulama dengan alo-alo kebun binatang. Ini konsep baru yang sedang mereka mau dorong di Indonesia. Agar kalau mereka gak suka dengan ulama yang mereka tidak suka, akan menyebut dengan bahasa-bahasa binatang. Lu saya menunjuk lari lu. Iya, kebu, kiai pleret. Bukan kemudian ulama yang kebu. Bukan. Ini adalah proses ulama. Sholat, sembahyang. Musola, langgar. Pun biasa mawon. Karena Yamaha telah datang keduluan Honda. Maka Yamaha mau disebut Honda di Indonesia. Itulah teposli sliro. Honda mu apa yuk? Mio. Lekit kapan Mio yuk Honda? Itu dulu lama kita jago masuk kepada subkultur sebuah bangsa. Salah Panasonic datang telat. Makanya kemudian Panasonic yang produksi pompa air diarani Sanyo. Kenapa Indomie telat datang? Maka ketika dia di sini disebut Sari. Sari ini seluruh pembalut kalah cepat dengan Softtek, maka yang disebut pertama adalah Softtek. Nih itu. Makanya jangan heran pola itu dipakai ibu-ibu nih Riyoyo. Seluruh bungkusnya Kongwan isinya rengginang. Loh, ini pula bersama. Loh, akhirnya semua dirukunkan oleh para ulama. Yang tadinya strukturnya raja, hamba. Nggak bisa. Islam nggak bisa seperti itu. Semua setara, sederajat. Maka kehidupan antara raja dan hamba dibikinkan satu sistem baru di tengah-tengah. Namanya musyarakah. Hidup bersekutu secara bersama-sama. Yang akhirnya diterap ke bahasa Indonesia menjadi masyarakat. Itu pola baru. Raja yang mutlak kekuasaannya, hamba yang patuh kemutlakannya, itu dilebur oleh para ulama sesuai dengan bahasa Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka raja dan hamba menjadi sebuah kekuatan baru di Indonesia, di Nusantara, dengan sebutan ra'iyah. Titipno Kanjeng nabi. Akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Ini kadang wong iki gak ndelok. Lho. Ra'iyah, nah ra'iyah iki nek ngumpul tutukno rembukanmu wasyawirhum fil amri, maka kemudian lahir konsep musyawarah. Bahasa Quran, kalau musyawarah ojo menang-menangmu dhewe lho ya. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah, maka ruang musyawarah namanya majelis. Dan bahasa ini bukan bahasa sembarangan, karena dikukuhkan menjadi bahasa konstitusi di Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di negara mana yang paling Islam nang dunia saiki nek dilihat ini? Ya Indonesia. Tapi karena waktu itu yang mengatur siklus ini semua adalah para wali, Sunan Ampel punya murid Datuk Ribandang geser ke timur bikin kerajaan-kerajaan sistem ro'iyah di sana. Khatib Dahyan geser ke Kalimantan sistem ro'iyah di sana. Kemudian Aryo Abdillah teng Palembang bikin ro'iyah di sana. Maka ini menghasilkan murid-murid para wali membangun sistem ro'iyah, musyarakah dan musyawarah. Akhirnya begitu terbentuk sebuah kawasan besar, kawasan inilah yang akhirnya disebut wilayah. Artinya apa? Inilah daerahnya para wali. Begitu dijajah Belanda, seluruh struktur para wali melawan ini semua. Begitu yang menjajah pergi, kawasan ini disebut, dikasih nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lha ngatur sapa? Wilayah para wali. Terus kemudian sekarang ana penerusé para wali sapa? Santri. Lah makane santri mung arep nerusno tok. Terus caranya gimana? Rawat perbedaan ini, jangan sampai tercerai berai. Apapun agamamu, ada dalam lakum dinukum waliyadin. Apapun perbedaan sukumu, ada dalam waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Tapi menjaga hidup bersama harus dilakukan. Maka kemudian kita punya slogan besar, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah pada tali Allah dan jangan kamu tercerai berai. Maka yang menjamin orang tidak tercerai berai adalah tali ini Gusti Allah. Maka seluruh perintah Allah kita jadikan sarana agar tidak tercerai berai. Ngaji perintah enggak? Loh ngaji kok enggak perintah ini ya zaman? Ngaji itu ya perintah. Enggak, utlubul ilma faridhatun ala kulli muslimin, ini wajib. Ono minal mahdi ilal lah wajib lah, karena nyari ilmu itu wajib. Ngaji itu perintah, maka ngaji dijadikan sarana agar orang bersatu. Maka ngaji ini santri bareng bareng. Oh kayak gini Pak Wati, ini cara. Makanya kita rawat kebersamaan dengan selalu bareng bareng. Dungo perintah mboten dungo niku, perintah wong udhuuni astajib lakum. Karena perintah doa itu perintah, maka doa kita jadikan sarana bareng bareng. Dengan berdoa kita bersama-sama, maka lahirlah istighosah kubro, apa dungo-dungo toreko bareng ngape, sampai dungo neng masjid bareng bareng. Sing pinter tok sing dungo ya Azizi tok sing dungo liane amin ha? Amin. Gue nek kepegelen amin amin bareng bareng. Seluruh perintah, kulu wasyrabu mangan, no, ngombe, karena mangan itu juga perintah. Maka santri dan kita melaksanakan mangan bareng bareng, tumpengan, ingkungan. Akhirnya kita rawat seluruh dengan selalu menggunakan sistem bareng bareng. Tilik kuburan perintah mboten? Perintah. Fazuru haziaro kuburan, maka kita punya kebiasaan kuburan menjadi sarana ngumpul bareng bareng dandani. Terus di situ apa donga bareng bareng dan gak ribut. Rombongan pertama ila hadratin Nabiil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ini rong rampung rombongan pojoke wis muni meneh. Astagfirullah. Iki rung rampung sebelah sallallahu ala Muhammad. Sebel urung rampung niku. Sebelah wis muni. Sadona bin dunya. Sadona bil ukhra. Wis ngono. Ya ora kok ribut. Aja ngono to berbagi. Ndak. Rukun bersama-sama. Sampai sing teko gawa megapon tok. Rombongan dari Blitar ditunggu di bis. Ya rukun. Nah, apapun ajaran kalau dipegang oleh santri akan menghasilkan kebersamaan. Makanya bangsa ini dirawat. Akhirnya dengan dirawat bareng-bareng, akhirnya apa yang digagas oleh Bung Karno, satu bangsa, satu bahasa, ini terjadi. Terjadi gimana? Persatuan atas nama bangsa Indonesia terjamin. Sing wong Jogja dolan ning Blitar nilii makame Bung Karno. Sing wong Blitar nilii Demak tengok makamnya Sunan Kalijaga. Sing wong Demak tengok Blitar makame Bung Karno. Wong Blitar nengok Surabaya ziarah makame Sunan Ampel. Ini terjalin, maka orang Blitar cinta Demak, orang Blitar cinta Surabaya. Orang Demak cinta sama Blitar. Kalau ini terjadi, maka yang terjadi adalah hubbul waton minal iman. Itu jadi penjenengan mau jadi bupati membangun Blitar, jangan sekali-sekali melupakan cara-cara santri. Kenapa? Lene ora dicekel santri bubar. Ndonga wis bareng-bareng ora oleh saiki ndongone ijeni. Ijen zikir bareng-bareng tadi ijeni jenem nyom nyom nyom. Terus dongone ngene maune driji 10 karek sitok ngene tok. Lho ya bisa mana? Kuburan menjadi sarana apa? Oh musyrik. Ora rono akhire. Makan bareng-bareng ora ono tuntunane ijeni. Ijen santri sembahyang melu trimo ngenteni adep-adep Gusti Allah lho ngenteni koncone. Ini gae santri ndak ada. Adzan zuhur mesti ini setengah rolas karena temennya masih di sawah. Dinteni sampai setengah loro. Orang langsung Allah, kok benda. Allah Akbar, Allah Akbar. Dinteni. Urung teko, Robana, ya Robana. Karo tolah toleh. Ono teko siji ora langsung sembahyang, malah ngerokok ngarep cit. Sing gawe ini pegel. Amba ati wis pegel yo nambani atine dhewe nggih. Nek gak teko-teko baru ngamuk deh. Diurugi anjang-anjang lho. Ini kalau agama dipegang oleh santri, dipegang oleh penerus para wali, agama akan menjadi alat pemersatu terbentuknya kesatuan bangsa dan negara. Yang dijaga oleh aparatur pemerintah. Nya, lho itu saling jaga kula Gus Azizi Kiai nuturi sampean. Untuk apa? Beragamalah yang baik, tapi yang menjaga kelangsungan manusia, yang menjaga kebersamaan agar terjamin, ini tugasnya sapa? Negara. Lho itu makanya membentuk satu bangsa dalam sebuah negara itu adalah jaminan berlangsungnya apa? Berlangsungnya manusia dan berlangsungnya agama. Manusia itu sudah baik. Menjadi sangat sempurna ketika ketekan agama. Tapi kebaikan manusia, sempurnanya agama tidak terjamin ketika tidak ada keamanan bangsa dan negara. Suriah agamane apik, menungsone apik luwih bangir, tapi tidak terjamin keamanan bangsanya, dua-duanya runtuh di Suriah, Iran runtuh semuanya, tapi di sini walaupun ala-ala pesek-pesek gini agamane ya standar sekele ngono tok ya. Tapi karena punya sistem keamanan bangsa dan negara, semua terjamin keindahannya. Nggih, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tetap terjamin. Amanu wa amilu sholihat terjamin, karena apa? Kita punya baladil amin, punya konsep bangsa dan negara yang aman. Lah urusan keamanan bangsa dan negara urusannya Pak Bupati karo Pak Polisi, Pak TNI, yang aparat negara Forkompimda. Nah urusan ngaji, urusan kulo kali Kiai Azizi. Tapi jangan sampai kelangsungan bangsa dan negara ini tidak bisa lagi menjamin manusia yang baik dan agama yang baik. Loh, makanya nenek moyang kita dulu menjamin itu semua. Apakah bangsa ini setelah merdeka mau berkiblat kemana? Pikir benar. Ada yang menawarkan, mari kita berkiblat kepada Eropa. Baru berbicara mari berkiblat pada Eropa, udah dikritik, disindir sama nenek moyang kita, tapi tidak tunjuk hidung. Ada salah satu pujangga kita menulis kitab sastra namanya Salah Asuhan. Apakah akan kita ikut dengan cara Belanda? Tidak tunjuk hidung, tulis sebuah naskah yang sangat indah, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah bangsa ini akan mengikuti cara-cara di Arab sana? Hamka menulis di bawah lindungan Ka'bah. Apakah murni dengan cara Indonesia? Sultan Takdir Ali Sahbana menulis Siti Nurbaya. Maka bangsa ini dari dulu sudah terbiasa dalam perbedaan. Makanya ketika dibawa ke kiri oleh PKI, gak bisa. Dibawa ke kanan oleh DITI juga gak bisa. Bangsa ini dari dulu takdirnya ada di tengah-tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Itulah bangsa Indonesia. Lah iki jenenge fid dunya hasanah. Lah apa Pak Dewi ora duwe fil akhirati hasanah? Duwe. Wis rasa dadak ribet. Kita insyaallah fil akhirati hasanah apa wis duwe aku? Aku mau menggok-menggok tekan Afrika ora kebagian. Menggok-menggok Suriah gak apa? Eropa gak kebagian, tapi kene sing nyelempit ngene. Isih kebagian agama. Punya ulama-ulama, punya pewaris-pewaris Nabi. Yang jenengan punya Kiai Azizi. Wong sak Indonesia iku nek wis muni Kiai Azizi ngene tok ono ne. Ora ono sing yo sapa ora. Kalau sudah berbicara usul fikih, dina iki sing wong ribut fikih ngene-ngene, iku ono fikih mlaku ya Kiai Azizi. Lha kita takok apa iki? Lho. Beliau ulama masa depan yang paham. Kita punya al ulama warasatul Ambiya, beliau mewarisi ilmu dari Lirboyo. Duwe. Jadi kita punya pewaris-pewaris. Lirboyo mewarisi ilmu dari mana? Dari Tebui. Ini dari Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari dari Kiai Asy'ari. Mondok Kiai Khalil, mondok Kiai Soleh. Kiai Asy'ari diwarisi sama Kiai Khairon. Kiai Khairon dari Kiai Abdul Wahid Solo Tigo. Diwarisi Kiai Abdul Halim Boyolali. Diwarisi Kiai Sofyan Tuban, diwarisi Kiai Jabbar Tuban, diwarisi Kiai Abdurrahman Lasem, diwarisi Mbak Abdul Halim Benowo, diwarisi Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng, diwarisi Jung Sunan Kalijogo, diwarisi Sunan Bonang, diwarisi Sunan Ampel, diwarisi Mbak Brohim Asmorokondi, diwarisi Syekh Jumadil Kubro, diwarisi Syed Muhammad, diwarisi Syed Ahmad Jalaluddin, diwarisi Syed Abdul Malik, diwarisi Syed Alawi Amil Faqih, diwarisi Syed Ahmad Sohib Mirbat, diwarisi Syed Ali Kholik Qasam, diwarisi Syed Alwi, diwarisi Syed Muhammad, diwarisi Syed Alwi, diwarisi Syed Ubaidillah, diwarisi Syed Ahmad Al-Muhajir, diwarisi Syed Isa, diwarisi Syed Muhammad, diwarisi Syed Ali Uraidi, diwarisi Syed Ja'far Sadiq, diwarisi Syed Muhammad Baqir, diwarisi Syed Ali Zainal Abidin, diwarisi Sayyidina Hasan Hussein, diwarisi Sayyidina Ali, langsung diwarisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duwe. Cuman kan jenenge warisan, ono sing entuk akeh, ono sing entuk saidik. Kalau ya kalau kados Kiai Azizi niki grosir. Nah sampean iki kan pengecer. 30 jos ono sing ning diecer Yasin tok ono. Mula kiai gawe toko cilik jenenge Yasinan sing bagian arep ngecer kulhu gawe toko cilik jenenge Tahlilan sing bagian ngecer Bismillahirrahmanirrahim toko cilik jenenge Suwuk Loro Untu. Ibu-ibu diwarisi sak kalimat tok nek diceluk bojone jawaban nun. Lha niku kula ya Allah wis disyukuri. Jadi itu lah, disyukuri. Hadis sak mono akeh ana sing apalake Kiai Azizi kathah niku grosir kok. Sampean kan pengecer. Ana sing apal mecer lan loro tok kulo bintatin dolala kali innamal amalu bin niat. Mula hadis loro niku biasa gelut. Apa ono pancen apale mek loro? Donga grosir ya akeh lan nek pengecer mek loro donga mangan kali donga ngising tok. Ya wis gak apa-apa kita syukuri. Insyaallah la azidan nakum ditambah. Lha jadi kita ini lengkap di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Wong duwe agama ning Gusti Allah. Wakina ada benar, wakina ada benar. Semoga-moga selamat. Nek kuatir ya dititipno. Kira-kira kok kuatir gak selamat, titipno kapal gede, kapal Kanjeng Nabi didono ila hadratin Nabi Yilmus. Tofa, ngungi sore kapale poro Nabi wa ila jamil ambiya wal mur salin. Terus kapale poro wali Syekh Abdul Qadir Alji. Nah ini baru kapale Mbah Buyut Yudi Dewi, poro kiai, wali abaina, masyayikhina. Engko ben selamat titipno wana khusus khususun ila ruhi wa'dul al-fatihah. Lha kan iya wong sampean ra duwe wifi. Wong ra tau download. Nek para wali kan download subhanallah nek 5 taun, 10 taun duwe wifi. Dadi nek iso nggo share it, nah sampean jan download turu. Yalah. Akhire senengane golek wifi gratis. Gratisan karena khol moro. Moro kok mesti oleh wali apa itu? Umatna khusain ruhi wa'dul Fatihah. Biasa. Ngono sing ora ngandel, mosok ngono iso didom. Ora iso ora tutuk, jare sapa wong tinju wae tutuk. Lha sampean kan rame lu tinju, sing ngro tinju kan tukang syuting ning kono ning Las Vegas. Syuting satu orang, naik kan ke satelit, terus dibagi wong sak donya jenenge apa siaran lang. Langsung bagiannya sama pada jam yang sama. Mula ono wong ora ngandel donga iso didom, wong iki ra duwe TV. Lha Masya Allah, ini kita jaga. Nah menjamin kebersamaan ini karena musyawarah ada pemimpin sing standarte wasi'a kursi yusamawat, maka kedudukan pemimpin disebut kursi, maka harus ada musyawarah, ada pemilihan lah, paling kecil pilkades, kepala dusun itu. Yes, biasa pilihan-pilihan di bawah, syukur-syukur ono sapine alhamdulillah. Ngono biasa. Lenge jer besuki mawa. Yo ra ketang neluk tanggane, aku sesuk nyalon kepala desa, mangan sik yo Kang, ayo. Wong sampean arep nyoblos kok istirahat setengah hari, biasane nguli ki ono 20.000. Nah, biasa. Lah ini biasa, ngene kok ribut lho sampean wong 20.000. Apakah ini suap? Oh, ora 20.000 lho kok suap. Suap ya 15 juta 10.000 suap. Mula jenenge jangan mani politik, jeneng ono uang bensin ngono ae. Kula niku tuku mangke Kyai Azizi iki lek ngukumi pripun. Lha lah niku mangke dilanjutkan dalam terus milih bupati. Arep didelikke yo ora iso, tetep ana seselane biasa ngono. Nggih mau sesel-seselan ngono yo wis biasa, ora nyeseli. Ana sing ora nyeseli kenapa? Karena emang sudah tokoh masyarakat. Ora perlu nyangoni yo ana, karena emang dia menjadi bagian dari masyarakat. Ana sing gak tega ya mulai disango. Sangoni, tadi nek diterima ya jenenge uang bensin, nek diterima masjid jenenge sumbangan, nek diterima kiai jenenge bisara. Jadi jenenge mani politik ribut engko jenenge politik. Riang gembira, makanya orang menyebut pesta demokrasi, pesta demokrasi. Seneng-seneng. Terus naik lagi pilgub, munggah meneh Pilpres, jadi pilpres yang kita laksanakan itu kelanjutan pilkades. Jadi dia bukan perang badar. Wong iku kelanjutan pilkades, lho kok tekan perang badar. Kalau tidak kau menangkan kami. Wis ora usah ngono, wong iku terusane pilkades ae lho. Ya wis biasa perang umbul-umbul, biyen gambar telo saiki gambar menungso. Udah. Tapi kita punya pembelajaran yang luar biasa dari dua orang negarawan, Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Ternyata setelah kontestasi politik yang begitu keras, kita gak pernah membayangkan ternyata seorang negarawan tetap berpikir bangsanya, maka mereka bersatu bersama membangun bangsa Indonesia. Cuman ya sakno supporter ini juga loh. Gelo saya, ya udah apa-apa, ya jenenge wong gelo iki oleh ngono lho. Itu benar-benar cara penyelesaian Indonesia, cara penyelesaian bangsa Indonesia. Nah, kenapa? Karena kita akan menyongsong milenial. Milenial itu lintas bangsa, lintas negara. Yang kita pakai, ya dipakai oleh orang Eropa. Kita pakai WhatsApp, orang sana pakai WhatsApp. Kita pakai Samsung, orang sana pakai Samsung. Kita pakai Facebook, orang sana pakai Facebook. Anak-anak kita tiba-tiba bergaya. Mana bergaya Korea rambutnya miring ini. Oh no, ini kalau sing Korea stok itu gitu. Aku apal jaketnya Korea itu. Iku Korea jaket ijo, tapi ku termasuk sampean sing ngrubono omah wingi ora. Nah itu sama. Makanannya orang Indonesia bisa sama dengan makanannya orang Itali, sama-sama makan spaghetti. Kita bisa berbahasa Inggris, kita bisa berbahasa Arab. Itu milenial, tapi yang enggak bisa kita lampaui cuma satu. Ketika kita melewati sebuah negara, kita tetap ditanya pasportmu mana. Lim Swee Leong, orang terkaya di Indonesia yang kita Cina-Cina kan, tapi begitu masuk negara Tiongkok tetap ditanya pasportmu mana. Iya. Orang-orang kita yang turunan Arab pulang ke Arab tetap ditanya pasportmu mana. Apalagi kita yang berwajah Indonesia. Pak Bupati ke Malaysia tetap ditanya pasportmu mana. Semua Pak Kapolres tanya. Loh, itu artinya batas terbaru dari bangsa dan negara. Itu jelas batas milenialnya adalah batas kebangsaan dan kenegara. Maka jangan lupakan bangsamu, jangan lupakan negaramu. Jangan jelek-jelekkan bangsamu, jangan jelek-jelekkan negaramu. Amerika pernah kalah di Vietnam, bangsanya gak boleh malu. Dia bikinkan film Rambo 1-6. Amerika pernah kalah di Timur Tengah dengan Saddam Hussein, bikinkan Hot Shot 1-2. Kegagalan dengan Osama Bin Laden, dibikinkan 12 Strong. Amerika pernah ditekan secara spiritual oleh Cina agar tidak malu bangsanya, bikin American Shaolin, American Kung Fu. Agar tidak malu dengan Jepang, dia bikin spiritual baru ala Jepang, American Ninja. Bahkan ninja terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam sebuah film The Last Samurai. Jadi ini Jepang tidak boleh malu dalam restorasi Meiji dan Tokugawa. Agar bangsanya tidak malu, bikinkan film sederhana Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin. Lho kiai milenial ya ora ngono kawur rae. Nggih. Ini jahat ori. Murut lagi ale anakku ya cilik, aku ya apal. Malaysia setelah menjadi pusat teroris dan gerakan-gerakan radikal, akhirnya dia terpaksa mengembalikan masa depan Malaysia kepada anak bangsa Malaysia, si Upin dan si Ipin. Dia tidak boleh lupa, Pin, kamu jangan lupa. Bangsamu gak bisa lepas dengan ras India, dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Charjit. Dia gak boleh lupa dengan anak-anak Cina di sana, dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dia gak boleh lupa dengan anak-anak Indonesia yang bangun Malaysia, kenalkan dengan tokoh kecil namanya Susanti. Hebat. Bangsa Indonesia, latihan, mari kita kenalkan kembali bahwa kita Indonesia. Jangan membuat malu Bung Karno, Bung Blitar. Jangan sampai kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Blitar itu Bung Karno. Jangan. Kita punya bangsa, kita punya negara, semuanya. Bahkan perintah Gusti Allah kalah dengan aturan negara. Begitu visa dicabut, umroh rasidho. Apa sama narap ngayal? Ini perintah Gusti Allah ora iso kalah karo kebijakan negara. Makanya Masya Allah, Alhamdulillah, kita ini sudah memiliki segalanya. Garek syukur, syukure, tinggal syukurnya. Agar kita selalu bersyukur, mulai wis ngono iku harus ada sinergi membangun bangsa dengan cara kebangsaan, dengan cara agama, tidak boleh dilepaskan untuk membangun bangsa dengan cara-cara yang lain. Mula Pak Bupati nek iso acara ngeten iki ana tumpenge. Lha ada tumpengnya, ada ingkungnya. Biar didongani kali para kiai. Akhirnya panganan dadi panganan barokah. Kalau makanan yang dimakan jadi makanan barokah, yang disimpan di dalam sulbi adalah nutfah barokah. Lah nek nutfah barokah tinggal we anak-anak barokah. Lho apakah makanan bisa nyimpen doa? Ya iso wong kaset we iso nyimpen swara. Belum makan. Makanan itu bahaya kalau didoakan. Perempuan dicintai enggak mau. Kasih makanan dongano Inaumin Sulaimana. I love you. Ora gelem Inaumin Sulaimana ya diwacana sunah mata kaji ajiku jaran go. Goyang. Loh makanya Pak Bupati waktu nyalon besok pasti takut dengan makanan kalau enggak kenal. Iki panganan kondi ngono. Mesti sama penasihat spiritualnya jangan dimakan kiai, ada linggisnya. Waduh. Lah itu panganan barokah. Mangane wong nek mbiyen niku masih bodho-bodho sregep nekani undangan, ana panganan berkate dipangan, mule anake apik apik karena nyimpen lutfah barokah. Lah wong saiki ra paham, anggar ana acara ra ana berkate. Nek ana berkate ya berkate elek, cilik apa garing, mine kriting, rada apek. Akhirnya pas wayahe dipangan ya ora enak. Go mule pakakno pi, pitik akhire pitike sing baro, barokah. Lenggih kok yang rajin. Itu makanya hari ini terjawab sudah ketika aliran-aliran keagamaan mulai menyerang negara, mulai menyerang ini, yang istiqomah mempertahankan adalah siapa? Santri. Maka siapapun yang jadi penguasa kalau sampai kemudian melupakan santri, alamat negaramu bangsamu bakar kocar kacir, karena tidak ada lagi menjaga teritori dengan cara bersatu secara bersama sama. Lho iki lho. Hah? Lho apa sampean mongok ini? Lha itu makanya Pak Bupati, siapapun nanti yang akan jadi bupati. Ya wong iki ora suwe kok bupati, mek 3.5 tahun. Iya, bukan 5 tahun. 4 tahun lah paling. Wong ketabrak pilkada bersama nanti. Mula aja serius-serius, aja seru-seru. Bangun sarana dan prasarana. Ya, mudah-mudahan semua ada barokahnya. Nggih, soalnya kula dinteni itu masjid setunggal malih niki. Cita kota, sokom koste barokah. Jamin dan. Pecah dua dulu. Nggih, nggih, kula tutup. Mudim koste barokah. Nyuwun barokah donga kali. Ya aziz nggih. Tur nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم لا نشفع رسول قد مات لا بركه لما الا لشم من حضر في هذا المجلس الفاتحه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal karim mu'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat, wa tarafa'ulana biha indaka ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah, Allahumma ij'al baldata Indonesia baldatan tayyibatan aminatan mutmainnah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ahla Indonesia ya Allah fi ibadika wa iyadika wa jiwarika wa amanika wa kanafika wa khisbika wa khirzika min syari kulli syaitanin wa sultanin wa insin wa janin wa bahin wa bahin wa hasidin wa sabu'in wa hayatin wa akrabin wa khutain wa ghasibin ya Allah wa min syari kulli dabatin anta akhidu binasyatiyah wa min syari virus corona ya Allah wa min syari virus corona ya Allah wa min syari virus corona birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi nallahu al-khair. Ya Allah Rabbana innana maghlubun fantasir wajbul qalbanal munkasir wajma' samlanal muntasir innaka antar rahmanur mutaqabbir fina ya kafi wa anal abdul muqtadir wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira inna syirka la dzulmun 'adzim wa ma Allah yuridu dzulman li'ibad wa kutiyada bil qaumin allazina zalamu alhamdulillahi rabbil rabbil alamin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriatan thayyibatan sami'a da'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la yakhlu mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu salam ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ali wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin.